بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi masyaAllah laku adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi masyaAllah laku adanya. Qala Jibril wal maqalatul asyiratu okay. Utawi maqalah kang kaping 10. Maqalah sing 10 iku ngeten. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudilluhum wa tahta dzil arsy. Salah satu nafarin utawi ana wong telu yudilluhum wa kang yupi ing salah satu nafar sapa Allahu Allah. Ketika banget panasing ning mahsyar, banget panase sering ning ora-ora mahsyar. Iku ana kelompok telu sing diyupi-yupi Allah, diademno Allah. Tahta zilli arsyhi ana ing ngisore iyup-iyupane arasy Allah. Yauma la dilla ing dalam ora ana iyup-iyupan iku wujud illa dilluhu kecuali iyup-iyupane Allah. Yaumal kiamati tegese ing dalam dina kiamat. Ana wong telu sing ketika panase mahsyari ora kena mergo diyupi-yupi Allah. Siji al-mutawaddi. Yaiku wong sing wudu fil makarihi ing dalam wektu sing ora kepenak utawa wektu sing mangkelno. Makarih iku jamake makruh, maknane wektu sing ora nyenengno. Jam'u makrohin yaiku jamake lafat makroh bi fathil mim kan fathai mim wa ra ilan ra. Fi auqatil masyaqqati tegese ing dalam pira-pira wektu sing repot. Wa ya ti auqatul masyaqqati wa auqatul bardi iku wektu-wektu adem asyadi dikang banget. Wal masyi lan wong sing lumaku ilal masjid maring pira-pira masjid utawa nggon sujud fi dzulami ing dalam wektu peteng. Peteng-peteng lah anak wae jamaah diduki li aji salat karena arep salat ma'al jamaah serta ni jamaah. Wamut imul jai lan sing nomor telu iku ngeke imangan wong lesu. Wamut imul jami lan ngeke imangan wong sing lesu. Wal makola tu te makola al hajiata asyara kang kaping 11 iku ngene. Kila didawono li Ibrahim maring Ibrahim alaihissalam. Didawono ngene. Bi ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalilan. Wonten pertanyaan sing diajakno Nabi Ibrahim niku pertanyaan bi ayi sen klandine perkara itakhudha ngalap ka ing panjenengan sapa Allah Allah khalilan ing dadi kekasih. Dengan apa dadekno Allah ngangkat jenengan dados kekasih? Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim bisalah sati asya yaiku klan nglakoni telung perkara. Siji ikhtartu milih sapa ingsun amrawuh ing perintah Allah taala. Ingsun milih ala amri wirihi ngalahno ing atase perintahe liyane apa. Aku nek apa perintah mesti tak disikno, ngalahno liyane perintah apa. Wa fi nuskhatin ing siji nuskhah naskah liya makhtartu amrul wiri ala amrillah. Makhtartu ora tau milih sapa ingsun amro wahi ing perintah apa. Ingsun ra bakal milih ala amrillah ngalahno ing atase perintah Allah taala. Nomor loro wamah tamam tulan ora tau susah ingsun. Wamah tamam tulan ora tau susah sapa ingsun. bima klan perkoro, takaf fala ingkang wis nanggung sapa Allah li maring ingsun. Bima klan perkoro takaf fala kang wis nanggung sapa Allah li maring ingsun. Aema kuntu. Tegese ora tau jumeneng sapa ingsun. Di amri ma kelawan ngurusi perkoro. Di amri ma kelawan ngurusi perkoro. Taham malakang wis nanggung sapa Allah. Taham malakang wis nanggung sapa Allah lima ringsun. Rupane minar rezeki ya iku saking rezeki. Aku ora tau serius ngurusi barang sing Allah wis nanggung aku, yaiku misale urusan rezeki. Wama ta'asyaitu lan urung tau mangan ingsun. Ema akal tu tegese ora tau mangan ingsun waktal masa ing dalam wektu sore. Wama taghaddaitu lan ora tau sarapan ingsun. Ema akal tu tegese ora tau mangan sapa ingsun waktal ghadati ing wektu esuk. Illa ma'dhaifi kecuali bareng tamu. Aku urung tau mangan esuk sik sore kecuali mbek wak tamu. Sik tamu iku mbek wong sing buta. Ruwiyah dan riwayat nopo anau satu Nabi Ibrahim alaih salam iku kana iku ana sopo Nabi Ibrahim yamsi iku lumaku sopo Nabi Ibrahim mailan ing sak mil au maila ini utorong mil tujuannya mau lito labiman kronong golek wong lito labiman kronong golek wong yakulu kang kerso mangan sopo man yakulu kang kerso mangan sopo man ma'ahu sertane Nabi Ibrahim alaihi salam. Wal makola tu tema kala asaniyata asyarota kang rolas. Terus ngeten-ngeten gini bahasa Arab niku ahada asyaro gitu. Ahada asyaro ngantotis ata asyaro niku mabni fathah. Mabni apa? Fathah. Mulane tengene Quran niku inni ra'aitu ahada asyaro. Boten ahada asyarin tapi napa? Ahada asyaro. Tengene surat Mudassir ya sami alaiha tis'ata asyar. Mestinya kan khobar muqaddam mubtada'nu makhore. Maknanya kan alaiha iku ing atase neraka. Mestinya kan tis'atu asyar ini utawi ono songolas malaikat. Tapi berhubung mabni tengene Quran apa? Alaiha tis'ata asyar. Nah kecuali lafat saniya asyar sing ngarep. Mergo saniya asyar sing ngarep niku nak diakhiri ya. Niku di Eropi isim nopo mangkos ya. Di Eropi isim nopo mangkos mergo diakhiri ben apa ya berarti hadza tsani asyar raaitu tsaniya asyar meniko masalah nah meniko kalau terangkan masalah masalah riwayat ya dados keyakinane ahli hadis sak donya mulai riyen nganti saniki nak nabi nyebut adat niku la yufidul hasra tidak harus jumlahnya sedemikian rungokno malih ya. Al adat la yufidul hasra. Nak nabi ngitung. Ngitung nyebut angka, iku ora menjamin hanya itu. Kula mbalen malih nggih. Kalau nabi menyebut angka, itu tidak menjamin hanya itu. Cuma pas niku nabi kependhawu ana niku nggih sing disebut napa niku. Misale sakniki nabi nyebut ana telung kelompok sing somben diiyup-iyupi Allah, terus nabi namung nyebut napa? Tiga ngene iku tiang wudu padahal wektune anyep tiang mlampah teng wudu masjid nomor 3 tiang sing ngekei mangan padahal dalam hadis-hadis sahih malah nyebut itu ngene sab'atun yudhilluhumu wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu nabi teng hadis niku disebut pertama al imamul adil iki imam sing napa adil terus disebut termasuk warajulun da'athu imra'atun datuman sibin wa jamalin faqala inni akhafu termasuk disebut male wong lanang dijak pornografi mek cawedok wong e ayu terus muni inni akhafu aku iku wedi niki penting tengene ijtihad dados aliran-aliran sakniki kuwaco kabeh dari sidik-sidik anut sunah rasul di hadis enggak ada. Nabi sendiri itu dalam banyak hal, dari sekian jumlah yang seharusnya disebut. Nabi berkali-kali hanya menyebut 1-2 kayak ini, 7 disebut Nabi berapa? 3. Mulane pentingnya ngaji usul fikih terus al-adad. Jumlah yang disebut Nabi itu la yufidul hasra, tidak pasti demikian. Begitu juga ning Quran. Quran itu piye-piye diturunno nganggo balagh, disebut napa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala fihir ruhul amin ala qalbika litaku naminal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sehingga misalnya kanjeng Nabi didawuhi pangeran ngeten. Istaghfir lahum. Kowe njaluk sepura nang wong munafik. Aula tastaghfir lahum. Terus ana ayat sebut in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Muhammad dosane wong munafik wis kebablas iki. Umpama mbok njaluk ana sepura ping 70, Allah ora bakal nyepura. Terus Nabi itu sempat ini hebatnya Rasulullah kepengen didik teng umat. Nabi itu sempat ngeten, saking senengnya pangeran. Gampang tau Gusti, nak pitung puluh buat njenengan sepuro, gawasa aji tuh alasap ini tak luai, pitung puluh. Akhirnya Quran turun malih. Sawaun alihim astaghfar talagum amlam tastaghfir. Orang ngono mat maksud ece buat jaluk nasi sepuro, cewa orang itu doa. Jadi ini uniknya dialeknya pangeran sampai kekasih. Jadi cek mbok jaluk ana sepura, cek ora iku padha wae. Iwak tunggale wong Jawa muni, kowe iku mangkel aku mbek kowe. Cek dolan ning nggonku jaluk sepura ping swidak jaran tak sepura. Swidak yo ora jelas maknane jaran. Pokoke sing mesti maknane jelas iku aku ora sudi roh raimu, iku tok sing mesti maknane. Iku disebut bilisanin arabiyyin mubin. Jadi di antara adat Arab niku nak mangkel lu nyebut jumlah, tapi jumlahnya tidak dikehendaki. Paham gitu terus. Nonton malih ini yang paling bahaya nak sama rangat usul fikih. Nabi nate ngendikan ngene. Man sallal bardan dakhala jannah. Yakni as-subha wal asr. Wong gergelem salat loro tok ning wektu adem. Mus tak jamin swarga subuh mbek asar. Terus kabeh mau sholat subuh mbek asar neraka. Kadang Nabi ngendikan man takaffala hadhi wa asyara ila lisani dakhalal jannah. Wong sing iso jaga lisane tak jamin mlebu swarga. Iso jaga lisan tapi ora iso jaga verji neraka to ora. Dadi iku pentinge ngaji usul fikih. Terus adat, rumahnya adat itu bilangan. Iku ora jaminan hasr, ora jaminan menjadikan hanya itu sing masuk. Mergo adat itu wis dadi lisanin arabiyyin mubin. Dadi bilisanin arabiyyin mubin. Dadi karena itu tadi ini penting kula aturaken mergi sakniki nu kata aliran-aliran sing sawangan istihad. Ora pokoknya ana ning hadis, nek ana ning hadis ora ngandel. Wong Kanjeng Nabi piyambak iku sering nyebut sesuatu niku kurang. Tapi iku fasih mergo lisanin arabi mubin. Kados Nabi sakniki nyebut pinten? Salah satun, padahal nek hadis sahih pinten? Sabatun. Tujuh pun tidak hanya tujuh, bisa ratusan orang sing yudhiluhum wa fi dhillihi ya maladilla napa? Illa dhill. Tapi Nabi nyebut hanya tujuh. Tujuh pun tenggene kula nate maca teng sarah-sarah hadis iki karang Imam Suyuti nambahi dari jumlah 7. Faham ya? Eling-eling ya, pokoknya al-adab la yufidul hasra. Adat itu tidak jaminan hanya itu. Misalnya wong apik ning Quran sing disebut kan misalnya falak tahamal aqoba wa ma adraka mal aqoba. Jadi fakku raqoba au it'amun fi yaumin di masroba. Terus yatiman da makroba au miskinan da masroba. Jadi disebut itu kena keimangan, iku ngekeimangan cah yatim utawa ngake mangan cah miskin. Ning kono ora nyebut kiai, ora nyebut guru, ora nyebut wong tuwa. Terus kowe akeh ngene. Ning Quran sing sunat mangani cah yatim mbek miskin, wong tuwa Pak Dira mlebu gendeng kowe paham nggih? Sarap napa? Al adat la yufidul hasra. Eling-eling kok itu al adat la yufidul hasra. Dadi wis kok edan. Iki pancen ngoten aturane lho kok. Disebut apa bilisanin arabiyyin mubin. Terus termasuk lisanul arabi niku al adab la yufidul hasra. Ini juga misalnya Quran ngendikan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus mbok teliti, aku di pari. Jadi Quran pari iku ada 7 tangkai. Terus pari mbok delok sitok-sitok. aku kok mau limo iki beling mari ku juga nurut Quran jari Quran itu terus fikuli sumbulatim mi atau apa sebut itu kok mau songo pariku kok mau swiga kok rapas pinter satu padahal jari ini mi atau apa apa balago orang uniku melani kulo nanti diaturi Gus Sofur. Gus Sofur putarane Mbah Mun itu dokter tafsir cerita kulo Gus kapan kapal damel tafsir lah kayak ngopo teng Jakarta aku repot kulo nggak debat tafsir tak jangan nganggo ilmu balago itu ora gelem pokoknya ngono ya mau mereka pintere kok terjemah makanya orang ngono iku ilmu iku kudu dianalisis we usul fikih. Usul fikih itu nganalisis cara memahami teks Quran dan teks napa hati iku ana ilmune jenenge usul napa oke, riyen termasuk pertama sing ngawiti musyawarah usul fikih niku kula bagi Sofur teng Anwar. Niku penting usul fikih karena lughat itu memungkinkan nyebut adat. Ya mau misalnya Quran kepengin gawe contoh. Awale wis kamasali kaya umpama. Masali ora kok tenan kaya umpama. Habatin sak biji sing ambatat sapan. Dadi sesuatu sing menyenangkan adalah ibarat. Kalau ulang lagi, sesuatu yang menyenangkan adalah menyenangkan itu misalnya infak diterima Allah. Sesuatu yang menyenangkan ibarat habatin sing ambatat sab asana bila sing fi kulli sumbulatim miatu hat. Jadi adat itu mau mau misalnya kayak kowe ngomong aku munggo di duit anggere wong tak jajan aku didik sak mil jak anggere wong tak kei. Yang beruang yang lebok nama Amerika, orang Afrika, orang India, duit murah itu goblok-goblok. Tapi bermarum ngomong, aku kok suka, beruang tak kaya duit. Beruang itu, orang beruang yang lebok nama Afrika, lebok nama Ahok, Donald Trump itu kabel ya uang. Tapi yang berkiai ngomong itu, beruang itu maknanya ya yang diroi. Jadi, meskipun ngomongnya beruang itu jenisnya luhut. Jadi luhut itu memungkinkan segala, segala. Tapi kena ngomong, aku nak di duit, beruang tak kaya. Gue terlintas gak ngelebok niku Donald Trump, Ahok. Gak, coba apa? Mboten, kok Donald Trump ada-ada. Tonggo sing mbok enenge salah terlintas mlebu. Tapi kena ngomong anger. Wah, ngene iku jenenge lisanul arabi. Dadi mungkin kabeh. Paham ge lah, saiki wong mau memahami Quran nganggo ilmu napa? Dalah kok. Ya mergo angel, lha wis setuju sing ra gelem menjen angel. Paham, tapi nek ora ngerasa angel aja kecang. Kemana serai iso komentar ngurah no Quran ya wes ngurah no Quran ya halal. Nah dari Imam Syafi'i ketika beliau menyebut hewan haram banyak terus tentang satu ulama madzalika ya Abu Abdillah fil Quran neng ngoneku neng Quran ora ono kok sampean ngaramno jumlah yang melebihi Quran neng Quran sing ono haram innama harrama alaikum maitata wadama walah malhinzi wa ma illa nabah. Dewailah. Imam Syafi'i menyebut Atakulu anna maitah haram na'am lahmal khinzir haram kifatakulu fi syari wa kifatakulu fi lahmi wa kifatakulu fi dami. Ning Quran ya mau ana lahmal khinzir sing haram mangan daging celeng. Atakulu berhubung lahm iku daging terus kowe ape ngombe darah celeng kowe ape ge gripik sangka balune celeng, gak inama haram lahmal khinzir. Allah mau ngaramno dagingnya celeng. Terus gak maklum, nak darah apa bos ini Quran anane daging, gedeng apa sarap. Jadi mulanya uang kudu ngaji usul. Oke, jadi disebut iku layu fitul hasr. Jadi eling-eling yang disebut iku layu fitul hasr. Nah Quran disebut ya walahmal khinzir. Mana nih lahm yo daging. Terus kue gawe didah kok darah celeng tak kok ini kok didah kok darah celeng terus haram kan terus bara atau ngaji Quran lahmal khinzir tak biru itu lahmal khinzir darah apa ini daging celeng orang nonton Quran buat damal ini semuanya tinggal lah ya ke rumah sakit Magelang rumah sakit jiwa iya kok goblok yang sarap ini apa mulane ngaji sampe ana pepatah man ta'ala mabila sehin fasehuhu setan mulane ngaji mulane kula seneng ke pondok kula niku seneng banget ya pondok Sarang Lirboyo Sedekiri pokoke pondok-pondok tetep balago iku ulang kula teng pondok kula ora pondok Quran santri-santri kula ulang balago wis ora paham lah sementing tau krungu Mbayangno paham kuwi angel. Kayak kula ngaji teng mriki mbayangno paham malah gelut tok. Pokoke sementing tau krungu hikmahe ati-ati, napa? Napa? Ati-ati. Nggih wae misale kok ida. Al adab la yufidul hasra. Bukti nggih hadis niki. Yang sampean kenal orang itu kan tujuh sab'atun yudhilluhum, tapi di konteks ini Nabi hanya menyebut salah satu nafas. Faham ya? Jelas ya, terus teman kulino ya, al-adab la yufidul hasra. Jadi adat yang disebut Allah ini masalah lisanin arabi mubin. Termasuk aturan lisanul arabi, panjang nak ngendikan itu sering nyebut adat. Terus kaya gue isuk-isuk ini ngomong ke uang. Sempenting isuk-isuk sarapan. Misalnya, ya kan mau sok sarapan darin. Pokoknya sempenting ini dunia itu sok sarapan. Terus gue ramenting no sehat, ramenting no anak bujo. Terus bujomu kok tersinggung. Penting-penting sarapan, aku ora penting. Ya bojo sarap omongan ora kok ditanggapi. Omongan ora kok apa? Repot. Jadi zikru syai' ya la yufidul hasra, al-adad ya la yufidul hasra. Jadi nyebut sesuatu itu la yufidul hasra, tidak jaminan, hanya itu napa tidak jaminan. Kados wau au it'amun fi yaumin di masrafah disebut ya namun yatiman ga makrafah au miskinan da masrufan, disebut itu mau yatim kalian apa miskin, padahal termasuk kesunatan tentu kita menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tamu. Terus kowe muni apa orang anak yatim, orang Qurane mau yatim mbek miskin, kiai ra mlebu ayate ra ono, ora ono wal kiai ne yo gendeng napa gendeng. Mohon kula terusaken. Wal maqalatussan yata asyar utai maqalah kang kaping 12. Anba dil hukama isangi sebagian pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah riyen maknane atibba il qulubi, tegese pira-pira dokter ati. Tukang nambani ati. Nah saniki mboten kerja hikmah maknane ki dukun, niku ahli hikmah maknane ahli napa? Dukun. Srepot saiki. Iya. Kula wis sering suwani tiyang Gus ijazah hikmah. Hikmah apa? Niku lho. Pokoknya sing bangsa maca apa terus untuk apa wae wis repot. Yen maknane hikmah niku maknane ilmu sing manfaat utawa dokter napa? Ati. Itu dua mayu tau hikmah ta napa faqat utia napa khairun katsira. Dadi hikmah niku ilmu nafia. Salah satu asya utawi telu perkara. Utawi iki kok ana telung perkara tu fariji iki iso ngilangno apa salah satu asya al husasa. Ing sumpeke urip. Husas iku maknane iku serete urip. Ana telung perkara sing serete urip. Wong nak sereten iku ora gak enak. Iku iso diilangi liwat telung perkara. Padahal apalane lagu-lagu niku pinten? 5 ya. Napa sing dilagokno bangsa ana pembuati pinten? 5 ya. Pinten 5. Iki ning kene kok pinten? 3. Ya wis ngono macam-macam. Monggo nak sampeyan tambahin nek itu ya nek saeling. Lah nak tapi kena pas sumpek pembuati di dhuwur iku. Ya nak wong kiai lan arep disumpek pembuati ya. Di duwe, nak duwe sake, tobo hati di bojo ayu. Kan ngomongnya ra jelas. Nak ono sing seneng rokok, tobo hati kuwi pokoke bar sarapan rokok. Ya macam-macam mau ngomong sak ngene-ngene. Kabeh la yufidul hasr. Utahe telung perkara iku tu fariji iku iso mbenggangno atau iso ngilangno apa salah satu asya al husasa ing pira-pira ruwete ati. Husas iku maknane napa? Sereten. Etak sifu bidomilhin. Etak sifu, jadi saya bisa buka apa salah satu asya al-humu yang pira-pira kesusahan. Siji dikruwahi, itu ilang Allah Ta'ala. Ilang Allah biayi sihotin kelawan didini sihot, kanat ada apa sihot. Jadi redaksinya bebas. Jadi cara ulama itu ilang Allah redaksinya bebas. Mana rata-rata ulama itu raja cek beong toreko. Gong toreko ilang Allah itu mana aturannya. Lafate ditentokno, gedeki yang ditentokno. Caranya gedeku kiri kudu pas janggut itu pas searah becang. Nah, ulama ra seneng, wah seling pengeran kok ditentokno. Kiamah wa qudaw wa ala junubi. Cek ngadep, cek lukuh, cek layalah. Ya lah akhirnya rata-rata santri iku layalah keturun. Ya lah akhirnya ambil untuk itu ya rapati cocok, tapi seneng. Orang cocok itu perkara ini ngeleng apa kok diatur. Wong Quran itu hebat kuruwa kiamah wa qudaw wa ala junubi bebas. Wong Quran bebas no kok ngatur. Tapi bareng tak praktek, no santri-santri tak kandani ling Allah oleh bela ya lah ya. Jadi lo boleh turu tau ngitung tikus ini liwat ning dhuwur. Jadi cara aku yang tarikan ya penting. Ikhmit ainak, meripatem kudu merem. Wakul la ilaha illallah. Kulo ge dijajahi Mbah Mun Toriko ge bolak-balik dijajahi Bapak Toriko. Tapi guru-guru kulo Toriko ku mari wong alim. Ya ora tau roh wiridan. Bapak kulo ora tau wiridan mung ijajahi tok karo kulo wis ngono-ngono wae uripe wis mumura kados kulo. Ya serang. Mulane gak isa nawawi jare dikruwah bi ayyi sighatin kana. Wes sak unimu sing penting dikruwah cek segote apa? Bebas. Segote apa? Bebas. Nah, cara kula sampeyan nek tuwa-tuwa melok, melok toreko tapi aja tenanan. Pokoke ya melok tapi aja tenanan. Ora tenanan dari bodho perkarane terus terbatas. Nek ora toreko blas, eling apa belayele ya dadine. Turu ngitung usuk. Akhirnya korane oleh. Tapi syaratnya awala junubi mau yang tafakkaru nafi kholqis samawati nawa walara. Terus di kesimpulan Rabbana ma kholaqta hadza. Ngapa sampeyan pernah laya-laya ketap-ketop rano harapan rano duit terus wiridane nasib nasib ora ono sanad wiridan ngene apa sing terus kesimpulane mesti ne Rabbana ma kholaqta hadza nawa batila bi ayyi sighatin lan dene sighat kanat ono apa sifat kaya kula kaya dene yen tong ucap sapa wong kasilan kelan akeh ucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Aw bin munajati utawa eling Allah kelawan bebisikan. Kaya kula ya muhisa kulli malhu finnada wa ya mujiba kulli mutarrin da'ah wa ya haliman ala kulli dhi hafatin aso wa ya qaiman bil kifayat liman atharahu ala dunya. Iki contoh, kaan itu contoh, ya oleh orang ngono. Ya muhisa kulli malhu fin hidat sing tukang nolong, wong sing terbatas utawa wong sing tertekan. Malhu fi wong sing tertekan meh mati, meh kerem gitu. Nada kang undang-undang sapa malhufu ingman hidat sing tukang nulung wong sing gelem undang-undang waya muci bakul limutor dendat sing nyibadani wong sing dalam keadaan emergensi da'ahu kang dunga sapa mutor bu ingman waya haliman nandat sing welas asih ala kuli dihafatin ing atase saben-saben wong sing kepleset asohu kang durakani sapa dihafah bu ingman waya kok iman nan hidat sing jumeneng bilkifati klan yukupi liman maring wong asaro kang menangno sapa manhu ing Allah dhisikno maneh ala dunyahu ngalano ing atase dunyane man as'aluka nyuwun ingsun kang ing panjenengan alusula ing tumeka ilama maring perkara la asilu kang ora tumeka ingsun ilahi maring ma illa bimaunatika kecuali kelan pertolongane panjenengan wa daf'i malan nolak perkara as'aluka alusula wa as'aluka daf'a amalan wa daf'a amalan kula nyuwun tertolake perkara tertolak maneh ora terjadine perkara la utiku kang ora kuasa ingsun dafa'u ing nolak mah ila bi kuwatika kecuali kelan kekuatane panjenengan. Tapi nggih sing penting ngeten nggih kula terangaken. Kan kitab Syekh Muhammad Abu Abil Farad juga diulang-ulang di beberapa kitab. Selama ini kan kalau orang Wahabi cara berpikir ngeten. Sing diarani sunah rasul nglakoni barang sing nate dilampahi nabi, dilafadzno nabi. Sehingga kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafadzkan Nabi, terus koyok-koyok itu dianggap bid'ah. Ya dianggap apa? Ini cara Sayyid Muhammad itu bohong besar. Beberapa sahabat itu punya inisiasi wiridan yang Nabi bahkan enggak tahu. Saya ulang lagi. Kan orang sering mendefinisikan bid'ah adalah bid'ah itu melakukan sesuatu yang enggak ada padanannya atau enggak ada anjurannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bohong besar. Bohongnya adalah begini dari Said Muhammad. Nabi itu sering ikrar, meng-ACC, mengiyakan sesuatu yang dilakukan sahabat yang bahkan Nabi enggak pernah mengajar. Artinya sesuatu tidak dari Nabi sekalipun kalau itu baik pasti juga sesuatu yang diikrari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang tentang masyhur tentang hadis sahih. Nabi ini nak bersolat nak napa ni? Iktidal, napa? Seringnya kan Rabbana lakal hamdu mil usamawati napa mil asamawati wa mil al ardi wa mil ama sitamin sayyim. Nak kabeh teng kitab niku bi fathil hamzah. Sajane kabeh sanad iku mil ama jan. Tapi kiai Jawa kadung maca napa milu. Dadi kira usah sombong ganti mil. Sampeyan nak ngaji teng Bukhari teng ini mesti fathah. Sampeyan delok teng kitab-kitab. Rabbana lakal hamdu mil as samawati. Mergo dados hal. Dadi Rabbana lakai kagungane panjenengan alhamdu te puji. Mil as samawati khalif pujian sing ngebaki langit. Lagi Jawa niku roh muridé iku samangane kok kangelan ana tertib hal wis bulet kabeh wis iku dadekno sifat ngene. Lakae kudu banjur alhamdulillah puji sing puji milus. Temriki umume milu ora milah. Milu, trene milu. Nek sapi ku ana trene. Tapi nak tengene wadwat napa? Milah. Mesti dadi hal. Sampeyan delok teng kitab-kitab harokate ora napa? Milah. Tapi ada sahabat niku enggak baca itu. Kira-kira ya cara sekarang tiga sof dari Nabi. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Napa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya sudah seperti itu. Setelah sholat, Nabi itu berdiri. Ayyukumul qa'il. Siapa tadi yang melafadzkan itu? Fasakatu. Diam semua, mergo nyangkane Nabi duka. Menang tapi, wah perkara ini, wiridan kreatif kasus ya, kena sweeping ini, mereka wiridan apa? Kreatif, murah diajar. Menang tapi, terutama saya ngau semuni. Terus bareng Nabi ngendikan ayu kumul koil, menang tapi terus Nabi ngendikan orang-orang apa? Ini roa itu isnai asaro malakan, yabda dirunaha ayuhum yabdu buha awalu. Aku mau dulu malaikat rebutan di senulis, sangking api wiridan itu. Terus akhirnya sahabat, ha anada ya Rasulullah. Tadi saya ya Rasulullah. Ini dawesan Muhammad. Fahadal qa'il. Lam yasbik min Rasulillah at-ta'lim. Ini jelas, Nabi tidak mendahului mengajarkan dia. Bahkan Nabi kaget kenapa ada wiridan seperti itu. Tapi nyatanya, malaikat yo seneng gak di Nabi. Umpama maknanya bid'ah iku melakoni barang sing ora tau dilakoni Nabi. Caiki salah besar. Karena kreasi wiridan sih gak tahu diajarno Nabi. Tapi nyatanya mbek Nabi di ACC. Bahkan malaikat itu rebutan. Paham ya? Iku nunjukno nak maknane bid'ah definisinya ndak demiki. Terus ana sahabat sing tukang imami Masjid Quba, iku mati urip ya maca qul. Teng mene Bukhari teng Muslim, mati urip lu maca tiap perjalanan perang, perjalanan haji yo maca qul. Sesuatu bacaan itu mangkel. Mangkel itu imam orang kreatif blas. Amin mau coba apa? Sesuatu dilapur no. Ya Rasulullah, imam itu harus engkau ganti. Kenapa? Mereka mati urip mau apa? Karena imam amin kuluh itu orang alim alama. Selain rapal dia alif. Jadi kombinasi ikhlas tidak apa apa? Lihat. Wes walhasil itu ditimbali oleh Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca kul alasanmu apa? Umatem yo do komplain, perkarane kowe iku nak surat sampean maca napa? Jawabe apa? Li annahu sifatur rahman, karena kul niku ndek barang bahas sifate Allah. Fa ana uhibbu, maka saya seneng. Jadi Quran sak Quran mau nerangno sifate Allah. Nak liyane kan kowe maca Quran iku di kepentingan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gusti lindungi saya dari yang gawat-gawat. Terus nyebut min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza. Kowe itu kepentingan to ora? Enggak jawab apa kok. Duwe. Qul a'udzu birabbin nas itu kepentingan to ora? Tapi nak qul huwallahu ahad. Iku mau nyifati sifate Allah. Mulane kula seneng Gusti. Mulane diarani surat ikhlas. Ikhlas maknane jujur, ikhlas. Mergo mbok waca tanpa kepentingan. Tapi nak qul a'udzu bil falaq kan ampun kena santet Gusti, ampun kena itu kan wilang pengaran arang-arang terus pengiran kon manitiani napa nglindungi kowe kon apa santet. Nah karena kulhu itu murni namung nyifati Allah, kula seneng. Akhirnya Jibril teko ngandani Nabi untuk wahyu kandani mat umatku iku, aku seneng dene. Dadi mergo dene seneng kulhu, akhirnya imam-imam masjid alhamdulillah. Ila, nah, ibu tikus, ibu alim alama, plus rapal liane, mana bener terawer-terawer ini, bu. Angger alhakumut takasur pasangan ini, bu. Kalau nanti tanggal tiga cili-cili, Pak, kenapa itu kalau terawer kok kulhu terus? Karena yang gampang. Tapi aja nih, aja tenan, gitu. Kulo nunggu bang anti saat ini buat nate lali mau cokul bu, gara-gara nih, bu. Maca qul a'udzu birabbil falaq yo apik yo perlindungan pangeran, tapi urung-urung wis nglibatno pangeran, Gusti kula nyuwun tulung ampun ngantos terjadi min syarri ma khalaq. Tapi nek kene muni qulhu kan boten. Ayo kita maca surat apa? Engko ana kepentingan. Allah iku sapa? Allah iku zat sing uji budak watadai. Nek ana wong tuwa disembadani. Maknane ya akulah ya pe disembadani. Kepentingan apa? Pemene Ghafurur Rahim mbok waca-waca. Maknane wis dosa kula katalah tapi iki disepuro Gusti ngono. Ngono sifate Ghafur jenengan nganggur. Tetep ngono. Pikirane ku tetep ngono. Nek aku bukan boten. Katakan Allah iku sita. Allahu Samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Terus niki jenengan kula ijazahi. Kula sering dijazahi ulama-ulama. Sama nama maca kulhu iku perhatekno lafal ahad. Ahad tengene kulhu pinten? Kul wa wahu ahad. Dalil dalil pinten? Wonten limo. Dalil tengene kulhu pinten? Kang sami. Kul wa wahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sakawan napa limo? Hah? Dalil tok le. Kul wa wahu ahad. Somat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dados Quran niku wis unik. Dados dalil huruf qalqalah niku disebut 5 kali dalam napa? Dalam kul. Mulane riyen wong nak ngijazahi iku golek merah 5. Iku maknane wali songo dhisik golek surat sing dalil kul. Lah santri-santri ini golek delima sing abang, akhirnya nganti golek akeh no. Berarti. Kula niku asline iku ya ape protes. Tapi sing kebodhone kok sok pinter dhewe kula niku ya agak ora gak pati anak kiai dadi ra pati ro ijazah iki nak kula ro dadi dhisik iku maknane merah delima iku golek surat sing dalek iku. Terus diartekno harfiah. Golek akeh merah delima. Sakhir akhir kiai kebodhon angger wong muni duwe merah delima sing asli. Kula iki nganti ngentekno duwe, tetep ora. Nek iki yo aja sok suci, wong kebodhon iku wayahe, nek wayahe iku yo ana wae, wong kebodhon iku iso perkara wedoan, perkara merah delima, perkara multi level. Kebodhon iku macam-macam. Paham ya? Terus unike kul wawa ahad niku ngangge kaidah bilisanin Arabi mubin gini nggak tentang waris zaman kau dari. Nah ono kalimat kok nakiroh diulang itu pasti nakiroh sing ula itu bukan nakiroh sing sania. Yeah. Iku hebatnya Quran. Saiki ahad pertama iku Allah. Lho kok ahad kedua makhluk. Ahad pertama mana di situ? Allah. Tapi ahad kedua mana nih? Makhluk. Mergo kul katakan Muhammad huwa Allahu te Allah iku ahadun. Allahu ahadun. Ahad nih gini Allah sama makhluk. Allah. Tapi gurine walam yakullahu kufuwan ahadun dan Allah tidak disamai oleh siapapun. Berarti ahadun sing guri sinten? Makhluk. Mergo redaksine nakira, kalau nakira diulang dalam satu qadiyah, itu makna awal pasti bukan makna sani. Makanya ahad pertama Allah tapi ahad kedua makhluk. Mergo katakan Allah iku ahadun sita. Sifate Allah walam yakullahu kufuan ahadun. Sifatnya Allah tidak disamai oleh siapapun. Jadi mulanya Quran, mulanya kata tiang kafir itu ngantuk masuk Islam. Mereka ngakoni balaghoi nopo Quran. Nah, saya ini Quran itu radisinawi balaghoi. Kue buk kritik itu ya dosa. Kue ngeritik kafir itu dosa. Tapi nak rabu kritik ya ratau sinau itu. Sementing ngeritik tapi ada niat gede, niat dadani nak gelem. Orang ya wis. Jadi Quran lihat dabaru nopo ayat. Tapi kowe ngritik hafid ke daerah hafid yang lama pet. Wong ora hafid kok ngritik. Terus ana wong sing ora hafal Quran, Quran digo wiridan. Iku yo repot. Maca kulhu sakmene kasiate ngene, maca sakmene tak kok terus Quran iku koyo paket Telkomsel. Dina maca ngene. Wong bolak-balik nang kredit yang ngene iki bisa nyata. Gus kula nu sering wiridan Yasin sedina ping 40. Wong iki cedhek tenan. Tak hitung Yasin matang pulau sami kalian mau cokoran 10 juz. Yasin bintang 2 halaman. 2 halaman nak 1 juz ini bintang 10 lempir ya. Berarti 20. Ini nanti kalau hitung Yasin matang pulau sami kalian bintang 10 apa? Ini tak tahu ilah kena apa kok ngon. Yuk terus kasih hati ini, kasih hati ini. Kalau nanti gada cerita tiang sing wiridan ngoten itu di hari terakhir pemintan tahun. Iku pintu kamare kebuka nganti dekne iku iso mlaku tok wali songo. Saat itu juga. jaduk pokoknya walhasil nanti jahe ini jaduk itu protes bro, jenis orang ngarai sama jadi orang kepingin aku, gue nak ketemu Jibril itu di wal-wal tapi ini bos lah Quran itu 114 surat mbak gue buk ringkas dari sitok mereka mau jadi apa? Ahmad bin Hanbal itu engkar angkaro ingkaron sadidan Ahmad bin Hanbal itu ada orang sering wiridan yasin itu kuluh di sana ini kok Ahmad bin Hanbal ada muridnya isi koma moco kuluh moco yasin di sana ayuh jarul Quran murid elek terus Quran liane buat agak pelek ngati ratau buat waco liane buat neng sen buat akrab ikut tok terus liane orang kalamu cak elek jadi orang Ahmad bin Hanbal kok orang saiki ngamuk deh kepon aku yasinan terus apa liane elek ada buat tinggal kusuk ini tapi kayak kan gak muridnya Ahmad bin Hanbal jadi aman apa kan kalau dulu ngomong-ngomong di negara tahun Indonesia wah itu ngamuk wah di kira-kira ada anak malam Jumat temen yasinan apa liane yasin gak baru apa liane yasin gak ubah masyur sama sambal lan kula suwun awang awam ngono ya keben piye-piye iku apik. Wong maca liyane malah grudal gradul. Fan jabasat fan hobasat malah ra karu-karuan. Sadok ben apa? Yasin. Adok ben apa? Yasin. Tapi nak kowe ahlul ilm, nak poso iku aja geman yasin, wis biasa maca Quran urut, nggih. Piye-piye kabeh ku kalah kalamu. Kalamu ku la yuhjar ora kena dieneng, ora kena disire. Mulane Ahmad bin Hanbal ketika ana muridé men maca yasin ayuh jarul Quran. Apa Quran itu dineng sehingga kemilah sitok tapi mesti ninggal lo. Lihat. Faham ya mlane kula suwun. Yen ini sensitif, mau omongno wong awam dadi fitnah, tapi kula elingno nek wong awam yasinan terus ya Allah. Tapi nek teng larukan teng desa kula nuriyen bapak niku wis unik. Wong angger malam Selasa niku wong sak desa niku dijak maca Quran sepuh-sepuh. Niki urut. Gua ke nyemak wis kudu guyu jeneng wong sepuh-sepuh ora karo-karuan macane. Tapi urut. Ya perkara ne wae. Abek dibaturi babak sing hafidho ki wae ora oleh Quran niku di. Mergo sok ben Quran niku wonten kitab jenis Shikayatul Quran, iku komplaine Quran, shikayah wadul. Di Quran sok ben matur pangeran, inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura maknane napa? Dineng, utawa ditinggal. Mula diarani hijrah, mergo hijrah meninggal satu kampung ke kampung yang lain. Isim maf'ule jenis napa? Mahjur. Sebenarnya Quran itu matur pangeran inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana napa? Mahjur. Jadi sebenarnya kayak Mustafa ini Quran protes. Gusti, kula surat apa surat sing ora tau kenal, suara jenenge wae dikne rapati roh. Ana apa arwa suara? Mustafa boten nanti maca kula. Sing diwaca men waqiah mawon. Kok ruhen ya surat namel teko. Kula surat namel, boten nanti diwaca piambak. Mana sih betul ngapal Quran? Kok apa tahu di? Wajar. Jadi kalau suwon buka sing kulino mau cek Quran, kalau suwon nak poso, itu mau cek Quran yo khatam urut. Senajan to kita ngerti paket-paket tertentu, misalnya malam Jumat, api surat Kahfi. Ya, nak wong awam yo ben apa? Yasin. Tapi sakjane nak tag persis tentang malam Jumat, itu sing spesifik nih nopo? Kahfi. Tapi kan tentang wong awam yo repot. Mana kulo nu yo bingung jadi kiai. Nganggo ngalim dineng wong akeh nganggo bodho kok katut bodho lha iku ya repot dadi piye ya repot akhire gremang-gremang ngene iki ya nopo dadi kowe ayu kudu nopo gremang sithik-sithik nek mergo anut wong awam melok bodho nentang dirasani wong akeh dadi yasin pake namung wonten hadis ngeten innalikul lisain qalban wa qaulul qur'an yasin terus akhire wong ku fanatik fanatik nopo ya sih tapi cari kiai-kiai Quran lah iya misalnya ati ra ono ndas ya mati kok aneh-aneh ati ra ono dodone ya kering wong kabeh ku butuh perang ya kono ati gawa ngalung iki ora usah ndas ora usah dodo mbok dapok kulkas tetep bolak-balik butuh struktur sing utuh paham ya tapi coba ono ngawam fitnah nopo fitnah wis biasa wae kula ya bolak-balik mimpin Yasin Grono Yasinan kan mimpin iki kok. Kujenengan ngene iki kok mimpin Yasin. Lho Yasin yo Quran aku yo seneng. Cuma aku nang omah kok maca liyan ya perkarane kabeh tak senengin aku ya terus ora. Lha iku semarai kuwi neraka aku swarga iku. Wong iso ben Quran iku wonten kitab jenis Shikayatul Quran. Wadule napa? Kok men Quran iku wadul ning pangeran Rabbi ya. Wa qala Rasulu ya Rabbi innaka mittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi keluhane nabi pertama ketemu pangeran ngendikan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus nanti ngene ya kira langsung diwaca inna qaumi ittakhadhu. Nah di mana napa inna qaumi sak temne kaum ingsun ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mulane iki badhe Ramadan kula suwun. Yo he dewe boy maca Quran Ramadan niku urut khatam. Ya urut khatam. Syukur-syukur ya urut rada paham sithik-sithik. Misalnya ora paham kabeh ya paham paling gak ya paham pas Ghafurur Rahim. Nah pas judul iku bebek ora paham terus. Inna rabbaka lasari'ul iqab terus tapi nak innahu la ghafurur rahim. Mau anggere ana kepentingan nem terus sing fase. Kayak Robi Firli, Warhamli biasa bareng Warsuk ini. Lainnya malaikat terus sampean gue semua angkel level. Perkara ini paling penting Wong di sepuro pangeran. Pas Firli dingin, pas Warsuk nih semangat. Jadi malaikat tuh oh, celak. Nah urusan duit semangat. Urusan sepurane pangeran di proyek atau duit. Di kalau warai gitu. Nah iso iku sakno maca Quran iku urut ae. Ora usah fanatik Yasin, ora usah fanatik napa macam-macam. Nggih kabeh iku kalamu. Tapi ya wong awam ya oleh milih piye-piye nek maca kabeh malah salah. Nggih malah napa? Salah ya wis pilih saya Yasin. Tapi aja sampai liyane Quran, liyane Yasin pun. Iku masyhur Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ahmad bin Hanbal nanti di imami tiang maca kul kuping telu diseneni. Masyur, sama yang dilihat dengan Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih. Wa angkaro Ahmad tikraro suratil ikhlas. Wa amalun nas ala khilafi. Kalau saya ingin takbirin. Ahmad bin Hanbal ingkar, nah kalau dalam satu bacaan itu kulhu diulang tiga kali. Tapi dari Fathul Mu'in, wa amalun nas bi khilafi. Tapi wong-wong rana dikne. Jadi Ahmad bin Hanbal, dikne minoritas. Jadi ngomak ngamuk, segemang-gemang, tapi senawa. Minoritas jadi sakit. Mulanya cara ini sugeng tak dukung. Tapi cara ini dolan dengan Indonesia, awak pulau keberatan. Mau so ngamuk, mana? Pulau je eling kalimat itu. Ayuh jarul Quran. Apa Quran itu kena dinang. Mana ni milih si itu, sing itu di Barno. Mana pulau suwon saya gis tengah-tengah. Awang awam dikei paket khusus. Tapi kita sebagai ahlul ilmi, gimana ni nopo? Urut. Dia sebagai misalnya Irohen malam siji Ramadan sak jus. Misale ijek diutang mergo pertama Ramadan iki gue bingung jam setengah jus. Engko nak bingunge mari dikodoki rong jus. Bingunge kumat prai, engko bingunge ilang beres meneh. Pokoke sementing akhir Ramadan khatam. Khatam 30 napa. Mergo piye-piye malaikat Jibril ora e Quran ya 30 napa. Jadi malaikat Jibril cara cek rawuh terus nang Indonesia. Piye Quran ku mau dadi Yasin. Jadi Quran itu mau diringkes mau karek apa? Yasin liane tidak kodi kan repot. Muka-muka gak anggap Mazhab Ahmad bin mau masyur Mazhab Ahmad bin kalau gak mau Yasin mesti ada Ahmad bin Hanbal. Kalau sering nonton acara Yasin besar no, diudang mungkin jenang sering ngomong gak sekolah ya teko kadang di BCI jenang sering ngeritik kok teko ya ini jadi awam ini kok gak mulai kok gak kalau ini terkenal dengan mereka sering kritik. Maksudnya sering nyerita anak Mazhab sini Ahmad bin Hanbal. Nah, gue lagi setuju. Ini setuju banget nih. Ini seake nih. Kalau orang Quran liane, ini seake. Ada liane ya api tenan. Nabi ubi, so ya Allah, ya Allah. Semua saya singkat repot, repot. Ya, tapi rapopo di bang raya sinan malah. Juga ada orang ormas tertentu gedeng yasinan, gak ada hadisnya. Yasinan malam Jumat, wiridan ini, gak ada hadisnya ini. Malah mulai nyetel sinetron, malah aneh menai. Nentang Yasin tapi gak anti apa? Sinetron, malah dunia terbalik. Lah iya, ada Yasin dikritik mulai dulu apa? Aneh-aneh, malah lucu pentelulas sih. Malah lucu pentelulas sih. Kalau nanti ditelepon di Sidoarjo, ini kocok-kocok Hafid biar ngerti. Ditelepon di Sidoarjo malah lucu. Pak Bahak katanya jenengan itu ahli hadis, saya mau tanya. Bukankah dulu Abdullah bin Amr bin As itu ingin khataman Quran? Ya. Terus kata Nabi, dia bilang saya bisa khataman tiap hari. Kata Nabi, jangan. Satu bulan apa sekali saja. Terus Abdullah kan masih ingat, saya lebih kuat daripada itu, ya sudah ikrohu fi sahrin ikrohu gini. Walhasil akhirnya Nabi itu memberi rukhsah dia sampai per bulan itu khatam 3 kali. Walhasil itu Nabi itu melarang dia menghatam Al-Quran per satu hari. Kenapa per? Bukankah Nabi sudah melarang kalau avoid, kalau menghatam Al-Quran satu hari? Kenapa adat-adat santri-santri hafid itu membaca Quran satu hari apa? Hatam. Dasar wis elek, maksudnya mau sidi-sidi sunnah nopo? Sidah Rasul, tak takoki. Terus Nabi kalau melarang satu hari khataman lalu menyuruh apa? Ya menyuruh tiap bulan itu hanya khatam sekali. Lah sampean tahu khataman sampean ndak juga. Lah iya cangkemmu. Lah dene nyate saya. Kita ini ndak fair. Hadis seperti itu lagi-lagi tadi al-adab la yufiqa. Maknane ora kok terus Nabi melarang wong khataman Quran satu hari. Sayyidina Utsman bin Affan nak pinter-pinter sahabat termasuk iku nyatane tiap hari khataman apa? Quran. Apa Ahmad bin apa Sayyidina Utsman gak paham hadis iku? Lha wong kok ngono, ya dadi saiki si repot sithik-sithik hadis sahih iku mesti rodok Wahabi. Orang ngono maknane Quran iku orang ngono. Ajane hadis sahih ya apik, tapi kadang-kadang hadis sahih digo nyerang kultur yang dimiliki kita. Ini konco-konco hafid kalau suun dosen ngaji di wong alim. Kita ini pun banyak yang nyerang. Yang bisa bentengi sampean tetap wong alim. Mereka yang bisa roh duduk perkara. Alasannya dia ini hadis ku ikrohu fisahrin. Pas api pamit khataman bidir sampai Nabi, jangan. Terus jangan itu dianggap larang. Ini usul fikih jelas. Nabi melarang itu tidak jaminan haram. Karena Nabi ingin Quran itu gak bosen. Jadi ibadah itu nak berlebihan kadang bosan. Kadang kowe ora bosan sing ngrungokno bosan. Wong kowe sing lakon ya ora bosan tapi sing ngrungokno. Makane ora oleh misale darusane masjid nganti jam 1 matur. Iki kan barang apik, tapi dadekno wong mangkel. Mulane napa wala tajhar bi salatika wala tu khafid biha. Niku kabeh ulama sepakat asbabun nuzule ana sahabat maca Quran banter-banter. Akhire Quran dikomen. Terus ana sing sahabat maca Quran London, akhire Quran ora dadi siar. Akhire tengah-tengah wabtahi bina zalika sabila. Dadi kabeh nggih berlebihan itu buruk. Demo nak pisan pindho wong simpati, nak pi tak terus-terus kan wong curiga kegiatan. Kabeh wong berlebihan itu ndak ada. Lah maknane pelarangan Nabi urusan komposisi, ora oleh ben apa? Ora kok melarang wong khatam Quran apa? Sedino. Bukti ini sinten Utsman bin Affan niku wiridane tiap hari khatam napa? Al-Qur'an. Ini dadi musani iki masyaallah. Macam-macam sithik-sithik berdasar hadis napa? Sahih. Nggih mulane aku setuju mbek Said Muhammad ketika nyontokno niku. Umpama maknane bid'ah aku nglakoni barang sing ora tau dilampahi Nabi, Nabi tidak pernah membayangkan sahabat sing berkreasi wiridan. Nyatane mbek Nabi diasisi, ya baik malaikat gini apa? Diasisi, padahal lafad itu tidak pernah diajarkan Nabi. Mohon kalau terus akan ya. Wasalu kalanyuan ingsun ka ing panjenengan khairah tan ing pilihan fiha kang yu tetap ing dalam khairah afiatun utai ono kesembuhan utai ono afiyah khairah atau khairah wa afiatan fiha khairah lan kula nyuwun kesembuhan sing fiha kang yu tetap ing dalam afiyah khairatun deka apian. Tapi kula nyuwun waras, tapi waras sing dadi apik. Aja kok awake maco tambah zina terus, awake maco tambah dugem terus. Kula nyuwun sehat, tapi sehat sing dadekno apik. Lan kula nyuwun apik, tapi apik sing sehat. Misale kowe dadi wong lara ning dhuwur bantal, mungkin kowe wong apik, tapi kan gak iso manfaati wong liya mergo kowe dhewe dadi beban. Mulane Nabi tetep jaluk sehat, sehat sing dadi apik, apik sing dadi sehat. Biyen nek apik tok ora sehat ngel-ngel wong. Nggih apik tok ora sehat iku ngel-ngel wong. Bi rahmatika tuan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin hidat sing paling welas. Nomor loro sing dadekno wong iku ora sumpek wa dzikru auliyai walika u auliyai lan metuki pira-pira waline apa. Dadi obate ati nomor loro iku metuki wali. Wali iku sapa minal ulama sing pira-pira ulama wasolihi. Ana cara Imam Syafi'i masyhur Imam Syafi'i. Nak ulama iku mesti wali, nak wali ora mesti napa. Ulama masyhur, ulama itu mesti kekasih ya pengiran. Nah, contoh kadang wong rodok dong bulet-bulet. Nah, wajan ulama ini wajan kecil. Ya wajan ulama itu benten ya. Ulama be wong khusus itu benten. Ulama itu di kepentingan jaga konstitusi. Taruh saja kulo. Kulo nganti sana ini dia buatan wajo. Wajo bora yo raro. Tapi kulo tetap ngomong wajo terus. Piye-piye wong Islam kudu familiar be wajo. Nak gak familiar ambek wajo raro dalile sesuai kaya janggal be Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Piye-piye kabeh nabi rata-rata wayo. Nabi Ibrahim garwane kali. Nabi Dawud ra iso ngitung. Nabi Sulaiman tambah ra iso. Nak wong anti wayo sesuk janggal mek Kanjeng Nabi. Tapi kowe ra usah terus maksa wayo. Engko omam horeg. Tapi ya dibukas bakas, guling-gulingan nak iku bagian songko sunahe para napa? Nabi. Wis ngono. Kayak wong wedok, kowe ora usah sok suci. Ora usah sok suci, kiai kok delok rondo, kiai kok delok wong ayu. Wis biasa wae, kowe muni haram tapi ora usah muni kiai kok ngene, kafir kok ngene. Pangeran wis ngendikan anggar jek manusa ya zina lina subuh syahwat minan nisa. Anggar jek manusa ya desa wa, termasuk disawati wong wedok ya biasa wae, ya muni haram tapi biasa wae. Kalau dia muni biasa terus kowe nang perapatan. Iku berarti ya pokoke biasa iku. Senengan kok salah paham, paham. Angel terangno kowe, paham. Artine ngene lho, wong Islam khusyuk kabeh. Terus blas gak delok wong wedok, iku kesane iku titahe Allah iku kliru. Padahal Allah wis nitahno asal jek manungsa mesti hubus syahwat minan nisa. Paham ya? Tapi nek kowe nganggep biasa terus ning prapatan delok yo kliru yo iku. Maksiat kok dadi kegiatan. Wong rasa kegiatan wis ketemu. Mustafa rak khusyuk. Wah, anggar kulaan roti kadang ketemu rodo ayu. Nak transaksi ini rodo suwi, nak ayu, nak sengalek cepet. Wis otomatis. Orang niat ngono, tapi wis asik dhewe nambe wong ayu. Wis ngono iku otomatis. Lha ya kerasa dadi ngono iku sajajian. Kena apa wong iku nak lunga ning pesawat kok ora pati wedi. Padahal ning dhuwur. Mergo pramugarine. Ayo cara pramugarine Mustafa yakin. Jadi misalnya Rania atau ngomongan cepet, yo Rai, sumber uang elah ya cepet deh, agar ketemu ngayu ya suwi, suwi deh, urusan pinter. Isono, tapi dia tetap muni haram. Tapi rau tak jagal teman-teman, nungsi titai hubus awat, minan nih. Iku ulama, makanya kadang Nabi ku dibilo pangeran ku, ciri utama Nabi ku dibujuk akeh. Mereka Nabi Muhammad ku dibujuk akeh. Terus dikritik be orang Yahudi, nak Muhammad pun Nabi tenan. Mesti ra sibuk ngurus wedoan, Nabi kok amen ngurusi bojo, bojo ra sibuk, wah repot. Terus Allah mbela Kanjeng Nabi, walakot arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dhurriyya. Wong Yahudi ku gak fair. Nabi-nabi sing dadi idola mereka kan Nabi Ibrahim. Nyatane bojone loro. Idolane wong Yahudi King David, Nabi Dawud. Malah bojone sah. Terus ora dikritik, bareng Nabi Muhammad kok songo wae kok dikritik. Mane malah Allah bilo, aku ngutus rasul dhisik-dhisik, bojone akeh. Contoh gampang Nabi Dawud tak idolane wong Yahudi. Kok gak dikritik? Saiki makam ning Israel paling dihormati wong Yahudi sapa? Makame Nabi sinten? Dawud. Bojone piro jeneng? Kabare piro bojone Nabi Dawud? Sato sumodoro. Terus oleh bilir piye malah bagas ilire. Artinya gini ya, ulama itu harus ngomong seperti saya begini terus. Supaya orang tuh familiar dengan Nabi, meskipun aku tuh buk lakon, nggak terus kepengen sunah rasul maksa wayo, mermayo keluarga prahara, yo orang ngono ayat Quran juga ngono, tewayo boleh, tapi nak khawatir gak adil yo rau, kau rau sah rau khawatir gak adil, kau itu surat adil, ratil mau rau khawatir, khawatir gak iso ngrumat, tapi wes haram, apapun yang hakikat itu wes raiso ngrumat, malah buyute haram. Jadi itu mental haram. Jadi khiftum tak wis dadekno fawahidatan. Apa menawa iki ra khiftum? Wis wakok tum wis terjadi napa? Jadi ra trimo khiftum tapi sapa? Wakok tum. Padahal ayat iki jika kamu takut Allah tak dilu kalau ndak adil fawahidat. Itu ketakutan saja menjadikan harus satu. Apalagi kita ini ndak takut ndak adil, sudah ndak adil, sudah ndak bener. Ora trimo baru asumsi tidak adil sudah ada bojo sitok wae anggaran jajan mbek kanca mbek bojo akeh anggaran mbek napa Jadi wah kayak kiai sing dianggaran go bakmi go jajan mbek kanca 200.000 bare bojone jaluk ora ana dhuwit kaya 20.000. Lah iya mbek kanca ku anggarane 200 kok mbek bojo mok 20.000. Lah bojone ning omah ngrumat wong 5 kok bapake melok mangan iki. Iku wong lanang saleh ta bulet. Gak jawab ya, bulet apa saleh? Saleh jar. Wah iki pria punya selera iki. Jadi kan jago orang punya selera, terus pria punya selir jadi perkara. Jadi nak ulama kafe kudu kula warai ya. Terus ulama itu kudu ngendikan terus. Apa sing tahu dari tradisi ini Nabi. Selanjutnya contoh dari song lakoni paling gak hikmah itu raja enggak lebih kanjeng. Nah, di mana uang kudu ngaji be ulama benroh duduk perkara. Kados perang. Neng era modern perang itu gak rasional, barbarian. Tapi kowe mek perang iku kudu biasa kok bakas. Piye kabeh Nabi dhisik nyebaro Islam kadang ngliwat perang. Ojo kok perang kayak orang-orang LSM itu kan berlebihan padahal mereka muslim. Perang itu tradisi barbarian. Perang itu tradisi manusia barbarian, manusia napa? Sponteng ame. Lho ki nek melu LSM ngono ya goblok piye Nabi ku bolak-balik. Paham iki lho maksud. Paham iki? Orang yang biasa perang itu menunjukkan tingkat rasionalitasnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kira usah melok ngomong ngono, piye Nabi ku sering meskipun perangnya Nabi tentu mesti hak. Tapi kena ngomong ngono kan kesane semua yang perang itu buruk, barbarian. Kira usah melok ngono. Paham kira maksudnya? Paham tenan gitu. Jadi kalau suwun aja geman ngomong no barang sing tahu dilampahi Kanjeng. Tapi kaya aja sok niru Nabi. Dulu Nabi sering jihad. Ekstrim menghadapi kebatilan, tapi sekarang kayak lunak wandu terus amin perang, akhirnya negara buatan setah. Tapi orang uniku neng Quran, orang uniku neng Quran jelas buat wasulhu khair, nak iso damai damaiku. Sayyidina Ali kurang mangkel lebih wong khawarij, Kanjeng Nabi kurang mangkel lebih kafir Mekah, itu dijak damai yo gelem. Disebut sulhul hudai, dia merku wasulhu khair, biar damaiku. Jadi ngaji ku sing kata, mojo kok ngaji perang tok ora roh damai. Ngaji damai tok ora roh. Ngaji ku sing kata. Kulo sakniki sumpek. Apa ngomong gaya ulama, engkok dari keminter, ngomong model bodho sing bodho saking kok tak tambahi. Apike yo iso. Yo gremeng ngeten iki. Wis gremeng-gremeng sesuk ora ana sing anut. Sing anut kulo nggih mung kata lumayan Mas pokoke. Boy-boy anut banget tenan pokoke. Kula baleni malih nggih kulinakno bahas apa sing tau dilambaikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira usah nggih misale sampean terlalu LSM yang pro kedamaian terus ngomong perang itu tradisi barbarian. Orang yang seneng perang nunjuk rasionalnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kowe aja sampe muni ngono, piye-piye Nabi ku dhisik ya sering. Tapi kowe ora usah ngomong. Damai itu jauh lebih gak boleh. Kalau ekstremis kan seakan-akan Nabi itu gak pernah berdamai. Wong roh kabeh, Nabi ambek kafir Mekah itu ada perdamaian enggak? Ada. Apa Nabi gak benci sama orang kafir? Benci sekali. Tapi dijak damai sing maslahat Nabi geker. So, disebut nama sulhul hudaybiyah. Paham ya? Terus kita harus ngaji itu apa? Yang seimbang. Mulane Quran yo ana faktulul musyrikin ya haitsu wajadtumuhum yo ana Qurane tapi yo ana Quran la yadhakum wa anil ladzina lam yuqatilukum fitin wa lam yukhrijukum min diyarikum anta baruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kamu berbaik sama orang kafir yang orang kafir itu tidak punya jejak rekam mengusir kamu, memusuhi kamu. Kalau orang kafir yang demikian kamu harus anta baruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu harus berbuat baik dan berbuat adil. Lah orang kafir yang harus dimusuhi itu siapa? Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang kamu berbuat baik adalah sama kafir yang ngusir kamu, musuhi kamu. Terus wong fikih darani ku jenenge kafir harbi. Paham ya jelas ya? Jadi ana kafir harbi, ana kafir dimi. Nak ngajak damai kita damai. Nak ngajak perang nggih. Kita perang. Nak ajak damai nggih. Damai. Nak kono ngajak nyumet lilin, saingi nyumet obor. Paham nggih, padha-padha. Rega lilin niku rada larang dadi disaingi obor. Nah, nak Mustafa luwih ekstrim disaingi ngobong hutan ya malah bangkrut mergo ora karo-karuan. Tapi itu tadi boleh ada aksi, ada reaksi, tapi ya sing Iba. Sampai tak ceritani, Sayyid Hamzah itu ahabun nas ila Rasulillah zaman itu. Dipateni Wahsy. Sayyid Hamzah itu tokoh hebat. Itu Nabi sangin duka nih, la umat silam Nabi kaya ya ammi sab'ina rajulan minal kufar. Saya bersumpah akan membunuh 70 orang kafir dibanding nyawane jenengan. Pokoknya 1 banding 70 karena Sayyid Hamzah sangat disayangi Nabi. Tapi apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bi. Wa in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Ora ngono, Mat. Wis dipateni sitok kok ngancam. Pitung puluh ora oleh kudu babak sitok ya. Ya gitu. Iku pengira. Iku wae wa in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Nek sabar ya luwe apik. Tenan, Nabi akhirnya sabar ngumpet. Akhirnya baru kae sing mateni Sayyid Hamzah Wahsy malah napa? Tobat. Piye ge jek. Kowe ditonggo mangkelno. Mbojak musuhan kiai kok gelut kan ora pantes. Tapi nek kowe sabar, lalah tonggomu terus bangkrut terus sesuk yo ijazah kowe. Alhamdulillah, dhisik gedeng saiki nyucuk diwolak-walik. Paham ge. Iki disebut asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan wong sing mbok gedhingi digawe mawaddah. Saling sen. Lah kok iso mergo wallahu Qadir, mereka Allah kuwa. Mana ana tangga gedeng kowe lakok. Kiai ku nganggur senengane ngenteni salam template koyo ketua preman ngenteni setoran wis barno. Riyen PKI ya ngoten. PKI itu merovokasi wong gedeng kiai jadi kiai koyo ketua preman. Anak buah golek duit karek nom. Apa jadi kiai koyo ketua preman mereka kiai untung mereka gak golek duit salam template mbek aku atau koyo ketua geng. Jadi dulu PKI itu merovokasi orang supaya benci kiai, kiai jadi pada anak ketua preman. Perkarane kiai ini tengok-tengok. Santri naik kulit, kurang ajar tadi. Mulanya terus kiai-kiai di seicong, kena jadi kiai kudu di sawah, di pekerjaan. Mulanya semenjak itu akeh kiai di tebu, duwe sawah, duwe toko, kiai PNS. Nah terus keterusan kedunyaan, alhamdulillah. Tapi kok gak salus sulit. Terkena arah di pekerjaan, dianggap menteri setor. Sekarang, barang oleh pekerjaan, ya mau. Ono sing rentalan, ono sing di toko. Ono akhirnya keterusan. Gak penting, wah, penting bergawe sih. Nah, uji boleh keterusan, main mati. Orang sempat pun. Manis dengan, ya, sekolah gigi sing bergawe. Kulau yang bergawe. Kata gigi pegawai negeri, ya, kata. Sing DPR, ya, kata. Dan orang ada lo salam tembak. Tapi aja keterusan. Barang keterusan malah nganti lali, no. Nomor loro waliqa awliya ihlan metuki pira-pira kekasih Allah minal ulama sing pira-pira ulama was sholihin lan pira-pira wong saleh. Nomor telu wa kalamul hukama ilan nampa dawuh tiang-tiang sing ahli bijak, ahli ilmu sing manfaat. Alladzi kang ya dulu kang nunjukno apa kalam nunjukno ala khairi dunya wal akhirah. Dadi khairo ini terus nune dibuang dadi mutuh. Nak maca langsung ya ala khairi dunya wal akhirah. Lan anut dawe para hukama sing dawuhiku nunjukno ala khairi dunya wal akhirati ing atase keapikane dunya lan akhirat. Alam jual makalah besar.